kita. Mestinya engkau dan aku membagi rindu sayang, karena engkau tercipta dari tulang rusukku. Untuk siapa aku dilahirkan? Aku pun tercipta untuk siapa? Aku lahir untukmu. Ku tercipta untukmu. Kita adalah satu. Untuk siapa aku dilahirkan? Aku pun tercipta untuk siapa? Aku lahir untukmu. Ku tercipta untukmu. Kita adalah satu. Bagi rindu sayang, karena engkau tercipta dari tulang rusukku.